وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد, masih di lanjutan tentang membaca Al-Quran. Disebutkan dalam as-sahih yang disebutkan, atau kita bacakan dari kemarin dulu, wa kana qaulu sallallahu alaihi wasallam yaqra'u qa'iman wa qa'idan wa mutaji'an wa mutawaji'an wa muhdisan. Adapun muhdisan di sini ya dikritisi ya, mazhab Syafi'iyah enggak. Ya, wajib dalam keadaan berwudu. Terlebih terdapat riwayat la yamassu al-Qur'an la yamassul Qur'an illa tahir. Nah, hadis itu dikeluarkan oleh Malik di kitab Al-Muwatta. Kemudian illa janabah wa kana yataghanna bihi wa yuraji' sautahu ahyanan. Nah, makna yuraji' di sini tarji' maknanya adalah at-taghanni. Apa maksudnya? Tahsinu saut, memperbagus suara. Ya, ini makna ya yuraji', tarji' maknanya adalah tahsinu saut. Wa haka Abdullah ibn Mughaffal tarji'ahu salasa marrat. Zakarahu al-Bukhari wa idza jama'ta hadha ila qawlihi zayyinul Qur'an bi aswatikum. Apabila antum menjamak hadis ini, yaitu indahilah, hiasilah bacaan Qur'an dengan suara kalian dan sabda Nabi. Yang berikutnya ini ma adinallahu li syai'in. Ya, ini yang belum dibaca ya. Coba dibaca aja. Ya. Fadal di sini dibaca Anwar. Wa qawlihi dong. Hasanin, hasanin sauti. Bukan fi'il. La. Hasanin sauti yatawanna bil-Qur'ani. Alimta anna hada tarji'a minhu ikhtiyarun la lihazin naqati. Wa illa lam yahkihi ibnu al-mughaffali ikhtiyaran. Ia asa bihi wa yakulu kana yuraji'u bi kira'atihi. Tagoni bukan tagoni, tagoni ala wajahaini. Ahaduma maqtadathu at-tabi'atu min ghairi taqallubin wa hadha jaizun wa in aana tabi'atahu bi fadli tazyinin kama qala Abu Musa lin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam law alimtu annaka tastama'u li tasma'u terus lam jawab law la habbartuhu laka tahbiran ai la hasantuhu laka tahsina wa hada walladhi kana as-salafu yaf'alunahu wa 'alayhi tahmalu al-adillatu kulluha wa kana ma kana sana'atun min as-sana'i ma kana sina'ah bukan sana'ah sina'ah min as-sana'i ay min as-sana'i jama'nya min as-sana'i ay kama yata'allamu aswat al-ghina'i bi asnafil al-hani ala awzanin muhtari'atin fahadihi liya alladhi karrohaha as-salafu karihaha as-salafu wa adillatul karrohati innama tadanawalu adatat. Ya, lihat ini penutup tentang ya, bimbingan Nabi SAW terkait membaca Quran sebelum pindah ke bimbingan Nabi membesuk orang sakit Lihat kata menjamak hadis Zainu, ya, Zainul Quran bi aswatikum, hiasilah Al-Quran dengan dua suara kalian, dijamak, dikompromikan dengan hadis ma'adinallahu li syai'in ka'idnihi li nabiyyin hasani sawti yataghanna bil Quran. Allah tidak mengizinkan sesuatu sebagaimana diizinkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar memperindah suaranya dalam melantunkan Al-Qur'an. Ya. Jadi di sini Nabi, kata para ulama, membaguskan suara Qur'an itu, kata para ulama, min ajli tahsini saut bil Qur'an. Ya. Membaguskan itu, yaitu untuk memperbagus suara aja. Kemudian wataghanni ala wajhain. Nah, yang namanya taghanni, memperindah suara itu, mengiramakan. Itu ada dua sisi. Taghanni itu. Yang pertama, maqtadat hut tabi'atu min ghairi takallufin. Yang pertama ialah yang ini merupakan tuntutan dari tabiat tanpa ada takalluf, ya, tanpa ada takalluf. Nah, tuntutan dari tabiat maksudnya apa? Yaitu memang ada sesuai dengan bakatnya, sesuai dengan tabiat orang tersebut, ada bakat dia. Tanpa ada takalluf, tanpa dia pakai gurah, tanpa dia pakai latihan teriak-teriak di goa. Kan begitu tuh. Katanya kamu jadi kori ke laut. Ngapain ke laut? Teriak-teriak. Biar sore keluar. Jaga diri dari makan gorengan. Kalau gak mau makan gorengan karena takut kolesterol, ya silakan. Kenapa tuh? Oh, biar suaranya terjaga. Wah, takalluf. Wa ina'ana tabi'atahu bifadli tazyinin. Ya. Nah, kalau ini ini di bakatnya ini, dia membantu bakat dia, ya, dengan menambahkan suara, nah, ini boleh. Wa in ana tabi'atu bi fadli tazyin, walaupun itu dia dengan semakin menambah bakat dia untuk memperindah suara, menambah keindahan suara, itu tidak apa-apa. Tapi yang penting jangan takalluf. Kama qala Abu Musa li Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Abu Musa berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kata Abu Musa, ya, law alim tu. Kalau di buku ana law alim tu sama kan, annaka tastami'u, kalau di antum, ya. Seandainya aku mengetahui annaka tastami'u, lahayyaztu lahabbartuhu laka tahbiran. Niscaya seandainya aku mengetahui engkau mendengar, sedang mendengar bacaan Quran, Quranku wahai Rasulullah, niscaya aku akan memperindah bacaanku untukmu dengan seindah-indahnya. Ini boleh. Jadi semakin diindahin. Misalkan memang orang itu bakatnya suaranya udah bagus, ya, semakin diperbagus lagi, boleh. Ya. Boleh. Yang penting ini tanpa takalluf. Kalau memang dia udah punya bakat, kalau dia punya tabiat, ya udah. Makanya di sini wa in aana tabi'atahu bi fadli tazyinin. Walaupun, ya, dia semakin, ya, membantu bakat dia tadi dengan menambah, ya, keindahan suara dia, dengan dia berusaha lagi semampu dia tanpa takalluf, itu enggak apa-apa. Ya, yang enggak boleh adalah pakai memberatkan diri, datang ke tempat gurah, ya. Digurah gara-gara mau ikut MTQ dan yang lainnya. Apa makna, ya, la habbartuhu, ya, la hasantuhu, itu maknanya. Makna la habbartuhu laka tahbiran ay la hasantuhu laka tahsina. tentu akan aku akan semakin memperbagus untuk engkau bacaan Quranku. Hada huwa alladhi kana salafu yaf'aluna. Ah, inilah yang dibacakan, yang dipraktekkan oleh para salaf. Walaitu malu al adillatu kulluha. Ya. Dan dalil-dalil ini dibawa ini kepada hal ini semuanya. Dalil-dalil mengenai taghanni bil Quran. Ya, taghanni bil Quran. Ah, ini. Tapi kalau seseorang bacaannya enggak bagus, ya udah, berarti Allah belum berikan rezeki di bacaan Quran yang bagus. Nah, karena itu adalah karunia dari Allah. Ya. Asan yang kedua, maka nasina'atan minasana'i. Yang kedua, makana sina'atan minasana'i. Yaitu tagoni yang kedua, yaitu yang dibuat minasana'i, dari hal-hal yang dibuat-buat. Artinya bacanya itu ada unsur dibuat-buat dengan sengaja. Ya. Dengan sengaja. Kama yuta'allamu aswatul gina bi asnafil alhan ala awzanin mukhtar'ah. Ya. Fahadihi hiya allati karihaha as-salafu. Ya, perhatikan sebagaimana dipelajarilah itu. Ya. Aswatul ghina, dipelajarilah suara beragam lagu. Bi asnaf, dengan jenis-jenisnya alhan. Ya, dengan jenis-jenis kaidahnya kayak gitu. Ya, ini dipelajari. Ya, ala auzanin mukhtar'ah. Ya. Dengan berbagai wazan, irama yang dibuat-buat. Ya. Dibuat-buat. Sampai, oh, ini lagunya. Kamu yang kayak gini. Oh, kayak gini. Ini dibuat-buat. Inilah yang dibenci oleh salaf. Wa adillatul karaha innama tatanawalu hadha. Nah, kalau dalil-dalil tentang dibencinya hal tersebut, nah ini mencakup hal ini. Ya, mencakup hal ini. Nah, kalau dibencinya tentang hal tersebut. Ya. Nah, ini kalau yang demikian ini, ya, ini yang tidak disukai oleh para salaf. Ya, ini yang tidak disukai oleh para salaf. Nah. Karena kenapa? Maksain diri. Maksain diri. Nah. Dengan nama-namanya tuh ya. Nama-nama lagunya. Nah. Baik. Hah? Oh. Itu segala macam. Nah, itu. Terus maksa. Ada orang yang gak mampu ngikutin lagu itu. Oh, dipaksa-paksain. Dipaksa-paksain. Apa faedahnya? Nah, jadi taghanni bil Quran itu ada dua macam, kisim yang mahmud, ada kisim yang madzmum. Yang terpuji apa? Ya udah yang memang Allah karuniakan tanpa ada takalluf. Ya, tanpa ada takalluf. Misalkan dia Allah karuniakan seperti bisa suara seperti Imam Qori di Mekah. Terus dia dengar Qori di Madinah bagus juga. Dia usahain kayak gitu enggak apa-apa. Tapi kalau yang dipelajari sendiri tekniknya, apalagi sampai latihan-latihan, maksa, ya, takalluf. Nah, ini enggak boleh. Ini yang dibenci oleh para salaf. Nah, kemudian faslun fi hadi Nabi SAW fi ziaratil mardha. Bimbingan Nabi SAW tentang membesuk orang sakit. Ya. Nah. Tafadhal, dibaca di sini. Ya, Albar. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau misalnya kita rahim Allah. Faslun fi hadi sallallahu alaihi wasallam fi ziaratil mardha wal janaizi. Kana ya'udhu man maridu min ashabihi. Wa'ada gulaman kana yakbunuhu min ahlil kitabi. وعاد ابنه وهو مشرك وعرض عليها عليهما الاسلام فاسلم اليهودي وكان يدنو من المريض ويجلس عند رأسه ويسأله عن حاله، وكان يمسح بيده اليمنى على المريض ويقول: اللهم رب الناس أذهب الباس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما سقما. وكان يدعو للمريض ثلاثا كما قال: اللهم اشفي سقما. juga terdapat riwayat سقما لا يغادر سقما. اللهم اشفي سعدا، اللهم اشفي سعدا. وكان إذا دخل على المريض يقول: لا بأس طهور إن شاء الله، وربما قال: كفارة وطهور. وكان يبكي من كان به قرحة أو جرح أو شكوى، فيضع سبابته في الأرض ثم يرفعها ويقول: بسم الله تربه أرضنا بريقة بعضنا يشفي سكيمنا بإذن ربنا. وهذا في الصحيح. يشقى سكيمنا بإذن ربنا. سكيمنا بإذن ربنا. وهذا في الصحيحين، وهو يبطل اللفظة التي جاءت في حديث 70,000 لا يرقون، وهو غلط من الراوي. طيب. ini bimbingan Nabi SAW mengenai menziarahi, membesuk orang sakit. Ya. Nah, membesuk orang sakit adalah bagian dari wajib apa hak seorang muslim untuk dibesuk kalau dia sakit. Karena Nabi bersabda, hakul muslim ala muslim sittun. Hak muslim terhadap muslim yang lain ada 6. Ya, Rasulullah ditanya apa itu? Ya, mahunna ya Rasulullah, kata Nabi, idalah kita mufassalim alaih. Kalau terjumpa, ya, ucapkan salam padanya. Yang kenal maupun yang enggak dikenal, yang penting udah ada ciri khasnya muslim, kepeci. Ya. Nah, sekarang kita ini enggak ngucapin salam kepada yang enggak dikenal, enggak masalah ketika orang tersebut tidak menampakkan atau tidak tampak dia adalah muslimin, apalagi ada ciri-ciri kafir. Ya, misalkan wajah dia dari etnis tertentu yang mayoritas kafir. Nah, ini kita ingat hadis Nabi. Ya, jangan mulai orang kafir dengan salam. Nah, ini. Namun kalau nampak ya, wajah-wajah muslim, pakaian muslim, ya, salam pada dia. Salam pada dia. Pakai peci, nah, salam. Pakai koko, salam. Ya. Nah, yang kenal maupun yang enggak dikenal. Wa idza da'aka fa'ajibhu. Nah, apabila dia mengundangmu, penuhilah undangan. Nah, ini yang dimaksud oleh para ulama, dimaksud dengan hadis ini mengundang walimah. Ya, adapun undang biasa, ya makan di rumah saya yuk. Nah, ini kata para ulama enggak wajib. Yang wajib di sini adalah undang walimah nikah, walimatul urs. Ya. Nah, ini pun dipenuhi undangan tersebut menjadi wajib dengan syarat yang diundang mampu untuk menghadirinya. Ya. Hadiri ya nikah saya di mana, di Jepang. Gimana kasih tiket juga enggak? Di mana nikahnya? Jawa. Jawabannya mana? Jawa Timur, mending Jawa Barat. Nah, terus di walimah tersebut tidak ada kemungkaran. Ya, oh, ada dangdut, orkes, J-pop, campur baur dengan tamu wanita yang pakai bajunya. Ya, dan billah ini enggak wajib. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, wa idza stansahaka fansahlah. Apabila dia minta nasihat kepadamu, nasihatilah dia. Nasihatin saya dong. Ah, ini juga dengan syarat kita punya ilmu tentang nasihat tersebut. Saya lagi galau nih. Galau kenapa? Ya. Kemarin habis maksiat. Begini, nasihatin saya dong. Nah, gimana biar saya tobat? Kita tahu ilmunya, jangan asal-asalan. Janganlah salah-salah. Tahu ilmunya, diberikan kepada dia takut dan harap. Takut akan dosa tersebut supaya dia bertobat. Harap, berharap, memberikan harapan pada dia agar dia jangan putus asa. Wa idza atasa fahaminallaha fasabbithu. Apabila dia bersin, kemudian dia memuji Allah. maka doakan, ya, bertasbih untuknya. Itu apa? Ya Alhamdulillah. Tapi kalau dia tidak memuji Allah, tidak usah didoain. Dia bersih, diam aja. Udah diam aja juga. Wa idha marida fa'udhu. Apabila dia sakit, besuklah dia. Wa idha mata fattabi'hu. Apabila dia mati, iringilah jenazah. Mengunjungi orang sakit, ini haknya akan gugur sebagai muslim apabila dia terdapat hal-hal yang membatalkan Islam dia. Ya. Misalnya dia musyrik, enggak sholat, batalkan Islam, menurut madzhab Hanbali dan sebagian Syafi'i. Ya, kemudian dia mengikut aliran sesat yang kafir, misalnya Jahmiyah, kelas, ada sakit kayak mau apa kayak, boleh kita besok dia dengan dakwah, tujuan dakwah. Nah, adapun orang kafir sudah jelas, tidak boleh dibesuk kecuali dengan satu alasan, yaitu apa? Dakwah, bukan karena nggak enak dan yang lainnya. Qala kana ya'udhu man marida min as-sahabah. Nah, beliau sallallahu beliau biasa menjenguk, memesuk orang yang sakit dari kalangan sahabat. Wa da'a ulaman kana yakhdimuhu min ahli kitab. Dan beliau bahkan pernah memesuk seorang pemuda. Ya, yang pemuda tersebut yakhdimuhu. Kana ulaman kana yakhdimuhu min ahli kitab, dan gulam tersebut, pemuda tersebut adalah orang yang pernah bantu beliau, membantu Nabi SAW, tapi pemuda ini dari kalangan ahli kitab. Ya, jadi pemuda ini udah tahu karakter Nabi. Ya, ini pemuda ini tahu karakter Nabi, maka ketika Nabi mendakwahkan di Islam, ya, fana dara gulam ila abihi. Nah, pemuda ini nengok dulu bapaknya marah kan? Ya, maka kata bapaknya Ati Abul Qasim, ya udah ikutin aja Abul Qasim, itu Nabi Muhammad SAW. Maka dia mengucapkan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mati. Nah, pas anak muda ini mati, apa kata Nabi? Alhamdulillahilladzi anqadahu bi minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan anak ini lewat perantara diriku. Allah menyelamatkan dia dari neraka. Ya, enggak pernah beramal, enggak pernah wudu, enggak pernah apa. Jadi sahabat lagi, ketemu Nabi kan. Enak banget ya, masyaallah. Wa ada ammahu wa huwa musyrikun. Dan Nabi juga memuji pamannya, musyrik. Tapi dakwah bukan gak enak. Nabi mengatakan ya la ilaha illallah. Ya. Ini kalimah muji ka bi yaumil qiyamah. Kalau kamu ucapkan aku akan membela kau. Ya. Dengan kalimat ini di hari kiamat kelak. Ya. Udah ditakin sama Nabi la ilaha illallah, ditakin juga sama Abu Jahal. Ya, batal ibadah kamu amin nanti Abdul Muthalib. Wahai Abu Talib, apakah kamu sudah benci sama agama kekafiran bapakmu Abdul Muttalib? Nah, akhirnya mati dia. Ya, mati lah Abu Talib. Padahal Abu Talib tahu kan, Nabi benar, Islam benar. Tahu. Ya, dia pernah bersyair kan, laqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanin bariyati dina. Kata dia. Tahu agamanya Muhammad adalah sebaik-baik agama manusia. Laulal malamah au hidarus masabdah la wajadtani samhan bidaka mubina. Seandainya bukan karena takut celaan, ya, takut hinaan, maka kamu sudah pasti mendapati diriku, ya, dengan mudah menerima agama ini, agamanya Nabi. Tapi karena takut celaan, nah, ini orang kalau takut tercela kayak gitu, ta'asub. Nah, Pas mati Nabi pun enggak putus asa juga. Nabi masih mengatakan apa? La astaghfirunna laka ma lam unha anka. Aku akan memintakan ampunan untukmu selama aku enggak dilarang. Akhirnya dilarang ya. Apa turun ayat? Maka lalin Nabi wal ladzina amanu yastaghfiru lil musyrikin walau kanu ulul qurba. Min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabun jahim. Gak layak bagi Nabi dan orang-orang beriman minta ampun, minta doa ampunan kepada musyrikin. Walaupun musyrikin itu orang yang paling dekat dengan dia, kerabat terdekat dia, setelah jelas keterangan bahwasanya mereka musyrikin itu adalah ashabun jahim. Akhirnya Allah turunkan ayat juga, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Jadi Allah menetapkan Nabi mencintai paman yang musyrik. Tapi kalau cinta secara kekerabatan kepada yang kafir, kerabat yang kafir itu boleh. Kecintaan Nabi kepada pamannya itu bukan cuma sekedar pamannya, tapi tambah dua unsur lagi. Yang pertama, cinta karena itu pamannya. Yang kedua, cinta karena pamannya ini yang membantu di dakwah dia, menyokong dakwah dia. Abu Thalib dan siapa satu lagi? Khadijah. Yang ketiga, apa? Merawat Nabi sejak kecil. Merawat Nabi sejak kecil. Maka ada kedekatan emosional yang sangat luar biasa. Kalau cuma sekedar paman, ya Abu Lahab juga paman Nabi. Cinta gak? Gak cinta, gak ada ayatnya, gak ada hadisnya Nabi cinta Abu Lahab. Gak ada. Pamannya gak? Pamannya. Abu Lahab pamannya. Nah. Kemudian panjang nih kalau cerita ini nanti. Wadah mawa musyrik. Jadi Nabi besuk orang kafir itu cuma dua, Gulam pemuda Yahudi, satu lagi Abu Thalib. Tapi dua-duanya itu apa? Dakwah. Gak kayak kita kunjungin orang kafir, kenapa? Relasi, bos, teman kerja, teman sekolah. Dakwah gak? Agak. Gak enak. Berarti gak dakwahin dia? Enggak. Gak enak lah gimana? Ya udah kalau nggak mau dakwahin dia jangan kunjungi. Karena ya mengunjungi orang sakit bagian dari al-wala. Makanya al-wala tersebut copot ketika orang sakit tersebut sudah ya berlepas diri dari Islam dengan dia mengikuti agama lain atau aliran sesat. Jamiah kata para ulama kalau mati nggak boleh dibesuk. Kalau sakit nggak boleh dibesuk. Mati nggak boleh dihadiri. Nah ini Jahmiyah. Nah, selain dari itu dikunjungi itu hak muslim al-wala. Jadi enggak boleh sembarangan kunjungin orang kafir sakit. Kenapa? Karena enggak enak. Bisa tetangga dakwah udah. Enggak berani lah enggak enak. Ya udah enggak usah. Pakai alasan aja kalau enggak berani. Nah. Baik. Wa arada alaihima al-Islam, dan Nabi menyodorkan kepada keduanya Islam. Pak Islam al-Yahudi, nah Yahudi aja yang Islam, pemuda Yahudi tadi. Abu Thalib enggak. Abu Thalib enggak. Makanya kata Nabi pas Yahudi tadi meninggal, alhamdulillahilladzi anqadahu bi minan nar. Segala puji bagi Allah yang menyelamatkan anak tersebut dari neraka melalui perantara diriku. Nah, ini ya membesuk orang sakit adalah fadilahnya besar ya. Diduain malaikat. Kalau besuk sore diduain sampai pagi. Ya. Wa kana yad'u minal marid. Wa kana yadnu minal marid. Dan Nabi SAW mendekat kepada yang sakit. Ya jilisu inda ra'sih, duduk di samping kepalanya. Wasalu an halihi, bertanya tentang keadaannya. Ya, gimana kabar? Ya. Nah, ini ya, mendekat kepada Nabi, kepada orang yang sakit tadi. Ya. Ya. Diriwayatkan ya dari Aisyah. Ya. bahwasanya ketika Nabi SAW masuk Madinah, ya, ada ya salah seorang sahabat yang sakit, entah itu demam atau apa. Nah, ya, Abu Bakar, bapaknya Aisyah. Maka Nabi berkata, kaifa tajidu ka'aba, ya Abu Bakrin. Ah, gimana kamu kondisinya wahai Abu Bakar? Nah, ditanya. Gimana kondisinya? Dia membaik? Nah. Terus dikasih motivasi. Jangan ngomong yang enggak-enggak. Jangan ngomong yang enggak, bahaya nih, enggak ada obatnya nih. Teman saya kayak begini mati kemarin. Yang kayak gini nih, bawa penyakit baru ini. Bahaya nih. Ayam saya juga sakit kayak gini, ayam saya kemarin mati ayam saya. Waduh, kacau. Disamain sama ayam dia. Wa kana yamsahu biyadihi al-yumna 'alal marid. Dan Nabi SAW mengusap bagian tubuh yang sakit dengan tangan kanan beliau. Diusap. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa washfihi anta syafi la syifa'i la syifa'u syifa'an la yugadiru saqaman. Ya Allah, Rabbnya manusia, hilangkanlah penderitaan dia, hilangkanlah penyakit dia ini, sehingga Engkau adalah Maha Penyembuh. Tidak ada kesembuhan kecuali dari Engkau, ya Allah. Bukan dari obat, obat cuma sebab. Kesembuhan yang tidak meninggalkan sakoman, rasa sakit. Masya Allah. Ya. Wa kana yad'ulil marid salasan. Dan Nabi mendoakan orang sakit 3 kali, sebagaimana Nabi mendoakan Sa'ad. Ya. Nabi mendoakan Allahumma shfi Sa'dan salasan. Ya Allah, doa sembuhkanlah Sa'ad. Ya Allah, sembuhkanlah Sa'ad. Ya Allah, sembuhkanlah Sa'ad. Ini. Allahumma shfi Sa'dan. Allahumma shfi Sa'dan. Kalau yang sakit niko, Allahumma shfi niko. Allahumma shfi niko. Allahumma shfi niko. Sembuhkanlah. Ya, ini doa yang mendoakan pun ibadah, doa wal ibadah. Dan juga diharapkan dengan doa tersebut Allah kabulkan. Nah, ya, itu riwayat Bukhari kalau nggak salah ya. Ya, nah. Jadi Nabi datang ke saat itu sedang nangis lagi sakit. Kata Nabi, ma yubkik, apa yang membuat menangis? Kata Sa'ad, khasitu an amuta bil ardi allati hajartu minha. Ini sakit di Mekah. Saya khawatir saya mati di tanah yang aku hijrah dari dia. Nah, maka Nabi berdoa, Allahumma shfi Sa'dan, Allahumma shfi Sa'dan, 3 kali. Ya, 3 kali. Masya Allah. Ini sunnah ya, yang dilakukan oleh orang yang masuk sakit, doain 3 kali. Allahumma shfi fulanan, Allahumma shfi fulanan. Ya, 3 kali. Ya. Ini pentingnya belajar bahasa Arab nih. Kalau enggak kenal bahasa Arab, bingung nanti ngucapin doa ini. Taunya hadis ini nama temannya siapa? Allahumma shfi Sa'dan. Sa'dan ini nama sahabat. Ya. Nah, nama temannya Muhammad. Allahumma shfi Muhammadun lagi. Salah. Ya maf'ul bih. Allahumma shfi Muhammadan. Nah. Nama temannya Zaid. Allahumma shfi Zaidan. Nah. Ini gak ngerti lagi. Gak ngerti asal-asalannya. Penting belajar bahasa Arab. Wa kana idza dakhala 'alal marid yaqula ba'sa tahurun insyaallah. Nabi kalau masuk ke orang sakit mengucapkan, "Ya la ba's, is okay." Enggak apa-apa. Nah, ini menghibur, ngasih harapan. Tahurun ini cuma sebagai pensuci dosamu insyaallah. Ya. Jangan macam-macam datang ke orang sakit. Oh, ini enggak ada obatnya ini. hampir sama kayak HIP. Waduh. Oh ini susah nih ketemu ini. Yang saya tahu sih begini mati semua mengenaskan. Acau ini. Mati semua mengenaskan itu. Huruf maqal kafaratun wa tahurun. Nah, terkadang Nabi mengatakan kafaratun hanya sebagai penebus dosa, sebagai pensuci jiwa. Wa kana yarqi man bihi qurhatun. Dan Nabi juga meruqyah orang yang ada qurhah, ada luka bernanah. Wa turbatu ardina. Ya. Nah, ini juga aujurhun aushakwa atau luka atau syakwa atau keluhan-keluhan lainnya. Fayada'u sababatahu bil ard. Maka beliau meletakkan jari telunjuknya di tanah. Tsumma yarfa'uha wa yaqul, kemudian mengangkat seraya berdoa, bismillahi turbatu ardina. Ya. Dengan menyebut nama Allah dengan sebab tanah bumi kita. Ya, biriqati ba'dina. Dengan air liur sebagian kita. Sakimuna bi'idni rabbina yusqa. Sakimuna bi'idni rabbina. Ya, orang yang sakit di antara kita disembuhkanlah dengan izin Rabb kita. Ini diriwayatkan Bukhari Muslim ya. Wa hadza fi sahihain. Wa huwa yubtilu al-lafdha allati ja'at fi hadis 70,000. Hadis ini terdapat dalam sahihain Bukhari Muslim yang membatalkan pendapat yang ada dalam hadis 70,000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Artinya apa yang membatalkan apa? Kan di situ ada yang pertama, Pak, humul ladzina la yastarqun wa la yaqtaun wa ala rabbihim yatatayyarun. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Humul ladzina la yatatayyarun wa la yastarqun wa la yaqtaun wa ala rabbihim yatawakkalun. Nah, ini mereka itulah orang-orang yang 70,000 orang yang kata ya, kata Nabi atau Nabi dikabarkan oleh Jibril, siapa itu? Wow, banyak orang itu. Itu apakah umatmu? Bukan, itu Musa wa kaumuh. Oh, itu yang banyak. Saudul Adham, nah itu. Umatmu itu. Wa fihim sab'ina alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala adabin. Nah, di antara mereka ada 70,000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Siapa itu? Humul ladina la yastarqun wala yaqtawun wala yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Ada dapat datang riwayat yang ada yang duluan yastarkunnya, ada yang belakangan. Mereka itu yang tidak minta diruqyah, tidak tatoyur, percaya sial, hoki kayak gitu. Tidak berobat dengan kai besi panas dan mereka bertawakal kepada Rabb mereka. Nah, yastarkun itu maknanya telah beruqyah. Yastarkun maknanya minta diruqyah. Kenapa? Karena di sini terdapat ya, rasa berhajat kepada makhluk, berarti tawakalnya kurang. Nah, ya, walaupun itu boleh, ya namun sebaiknya ditinggalkan. Nah. Nah, jadi yang dibatalkan hadis itu lafadznya layarkun wahwa qolatun min rawi, yang meruqyah, padahal yang benar apa? La yastarqun, yang minta diruqyah. Kalau layarkun tidak meruqyah, lah Nabi meruqyah. Jadi ini golat, kekeliruan dari sang perawi. Kekeliruan dari sang perawi. Yang benar apa? Wa la yastarqun, bukan layarkun. Nah. Tapi berikutnya ya. Tafadhol, sabit, baca sabit. Walaupun bil iyadati, bukan ibadah. Ya, ada mau membesuk. Nah, terus pada waktu bala syara'a di ummati iyadati maridi lailan wa nah. Syara' wa bal syara'a li ummatihi iyadatan. Iyadatan maridi lailan wa nahar. Wa kana yaqulu minar ramadi. Perhatikan wa lam yakun min hadihi sallallahu alaihi wasallam ay yakhussa yawman bil iyadati wala waqtan, bukanlah bagian dari petunjuk Nabi SAW mengkhususkan hari atau waktu tertentu untuk besuk orang sakit. Ya, yang namanya iyadah, membesuk orang sakit itu ya waktu akan terbuka kapan aja. Ya. Nah, enggak dikhususkan. Nah. Ya, jadi enggak ada tahdid. Ya, enggak ada batasan waktu untuk membesuk orang sakit. Yang membatasi itu mungkin dari pihak rumah sakit. Ya, boleh waktunya. Ya, karena waktu mempertimbangkan waktu istirahat pasien. Jam besuk, ya. Jam sekian. Nah, boleh, kita enggak boleh bawa ini kitab di Mukhtasar Zadul Ma'ad ke pihak rumah sakit. Ini enggak ada dalilnya nih. Enggak bisa. Nah, itu kan mempertimbangkan waktu istirahat pasti. Nah. Bal syara'a li ummatihi. Bahkan beliau mensyariatkan kepada umatnya ia datal marid lailan wa nahar. Untuk mengunjungi orang sakit siang ataupun malam. Ya, kalau malamnya kita ketahui itu tidak sedang istirahat, enggak apa-apa. Ya. Dan beliau terkadang ya ada ahyanan yadahu ala jabhatil marid. Terkadang beliau ya sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangannya di atas kening orang yang sakit. Keningnya dipegang gitu. Ya. Pegang keningnya. Hangat apa enggak? Wa kana yamsahu sadrahu wa batnahu wa yaqulu Allahumma ashfi. Terkadang Nabi mengusap bagian dada perut orang yang sakit sambil berdoa, ya Allah sembuhkan. Ya. Nah. Apabila wa idza aisa binal marid, apabila sudah enggak ada harapan lagi untuk sembuh dari orang yang sakit tadi, qala sudah mati, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Belum beristirja. Nah. Belum beristirja. Mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini yang mengamalkan ayat ini. Nah, kalau orang kafir mati, boleh gak kita beristirja? Boleh gak? Boleh. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, secara umum orang kafir kan juga punya Allah. Ya, orang kafir kan juga punya Allah. Ini yang diterangkan oleh para ulama Syafi'iyah. Boleh. Nah. Kemudian mana lagi tadi? Wa kana hadiyuhu sallallahu alaihi wasallam fil janaiz akmalal hadyi mukhaliban li hadyi sa'il umat. Ini berarti sekarang sudah pindah ke topik tuntunan Nabi dalam jenazah. Dan di antara bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait pengurusan jenazah itu adalah bimbingan yang paling sempurna, yang menyelisihi atau berbeda jika dibandingkan dengan seluruh umat-umat yang lain. Ya, seluruh umat-umat yang lain. Nah, baik, masya Allah. Akmala khobar kana mustamilan ala ihsan ila mayit wa ila ahlihi wa aqaribihi. Ini mencakup berbuat baik kepada si mayitnya, gak boleh disakiti, kepada keluarganya, kepada kerabatnya. Masya Allah. Wah, kalau orang terdahulu enggak. Bimbingan Nabi kepada orang sakit ini yang paling sempurna. Wa ala iqamati ubudiyatil hayyi fima yu'amiru bihil mayita. Ya. Sebagaimana pelaksanaan amal ibadah orang yang masih hidup terhadap orang yang sudah meninggal. Fakana min hadihi iqamatu ubudiyati rabbi ta'ala ala akmalil ahwal. Ya, dan Nabi memberikan petunjuk sallallahu tentang beribadah pada Allah dengan keadaan yang paling sempurna. Ya, wa tajhizul mayyit ila Allah. Demikian pula dengan ya, menyiapkan mayit menghadap Allah Ta'ala ala ahsanil ahwal, dilakukan dengan yang paling sempurna. Ya, baik. Nah, ini kalau orang mati, ya misalkan dia meninggal, dia mau meninggal di talqin. Di talqin kata para ulama, ya, misalkan dia cuma mampu ucap la ilaha, ya udah apa? Ya. Nah, niatnya dia la ilaha illallah. Enggak usah dipaksain. La la doang. Nafyun itu. Isbat dong. Waduh. Orang lagi sekarat diomelin. Nah, ini dikatakan oleh Syekh Shalal Fauzan di Ifadatul Mustafid syarat tajrid at-tauhid. Yang kita bacakan di sini. Masih ingat dia sabit? Kalau orang yang sakit baru mengucap la ilaha illa mati, ya udah hukumnya jadi udah mengucapkan la ilaha illa. Niatnya ke arah situ, enggak perlu, ya, enggak ada masalah. Nah. Nah, kemudian mana lagi tadi? Berikutnya ya. Masalah tajhiz mayit itu menyolatkan dia, memandikan dia, mengafankan dia, menguburkannya di tempat pemakaman kaum muslimin. Nah, ini makna dari tajhizul mayyit. Menyiapkan mayyit. Mengurusan mayyit. Ya, dimandikan, dikafankan, disolatkan, kemudian dikuburkan di pemakaman kaum muslimin. Nah, kemudian ain ain baca itu. Thank you. wa salami. Wa salami alaihi wa du'ai lahu. Wa awwalu dhalika ta'ahaduhu. Fi maradihi. Wa tadkiruhu. Itu ada ma'atuf ke awalu hada. Wa awalu hada atau ma'atuf ke ta'ahuduhu. Terus wa tadkiruhu. Akhirata. Wa amruhu. Wa amruhu man hadarahu. Benar. Mana? Bitalkini litakuna akhiru kalamihi. Litakuna akhira khabar. Terus tu'minu. Man min latmi. Sauti wa raf'i sauti. Min latmi al-khududi wa raf'i sauti. Terus wasanna. والبكاء وسن الخشوع للموت والبكاء والبكاء الذي لا صوت معه وحزن القلب. حسبك يا عين العين butuh nutrisi tambah ya Nur. Kalau beli mobil. Mana dari mana Anur Ainur bacanya? Wa wukufuhu. Mana? Ya. Nabi SAW beliau berdiri bersama para sahabat shufufan dan berbaris-baris memuji Allah, memohonkan ampunan kepada Allah untuk si mayit. Ya, untuk si mayit. Nah, apabila telah dimandikan, dikafankan, dihadapkan kepada kaum muslimin, maka kaum muslimin menyolatkannya. Maka mereka berdiri bersop-sop di belakang imam. Ya, mendoakan mayit, beristighfar. Ya, menyolati mayit, mendoakannya dan memberikan syafaat untuknya. Nah, ini. Ini adalah di antara kebaikan Islam. Summa yamshi baina yadayhi ila an yudihu hufratahu. Ya. Kemudian beliau berjalan mengiringi jenazah sampai ke lubang, ke liang lahatnya. Ya, berjalan, jalan kaki ini sunahnya jalan kaki ya, mengiringi. Tapi kalau kuburannya jauh ya pakai mobil enggak apa-apa. Nah, kalau di sini mati di sini enak nih. Nah, ya depan nih. Ya, harga mati di sini. Nah, misalkan, ya namanya nyawa kan enggak tahu. Saya bukan takut-takutin harga. Misalkan, enak nih bobong di sini. Enteng lagi. Ya kan? Niko, mati lagi menuntut ilmu mantap ya. Iya. Mati lagi menuntut ilmu. Ada orang mati lagi cari uang. Ya. Atau mati lagi cari ilmu. Ada orang mati lagi cari uang. Ya kita kita umumnya itu wafat yang umum ya. Kita enggak bilang itu sebagai mati yang husnul khotimah atau su'ul khotimah. umum, nggak tahu kan akhir hidupnya. Tapi kalau mati dan menuntut ilmu gimana harga? Nah, bagus nggak? Bagus, ya, kan? Jangan kecil hati antum, langsung berubah mukanya. Maksud saya di sini kuburan kan ada tuh TPU, nah, tinggal dibopong, jalan kaki kita, nggak pakai ngiringin pakai motor, mobil, nyewa Kopaja, nggak. Irit jadinya. Nah, tapi nah ini ya jalan kaki. Kemudian sumayaku muhum, sumayaku muhua. Kemudian beliau berdiri, wasabu juga ala kubri di atas kuburannya. Sa'irina lahu as-sabat, seraya memohon doa kepada Allah agar diberikan kepada sang penghuni kubur mayit yang baru dimakamkan as-sabat, kekokohan, keteguhan untuk bisa menjawab pertanyaan kubur. Kata Nabi apa? Ya, istaghfiru li akhikum was'alu lahu bitasbit fa innahu al'ana yus'al. Ya. Memintakan ampunan pada Allah untuk saudara kalian ini yang baru wafat ini. Mohonlah kepada Allah agar diberikan kekuatan karena di sekarang sedang ditanya, masyaallah. Ya, sedang ditanya. Tapi kalau di kuburan munafik enggak boleh. Di kuburan orang liberal, orang liberalis, sekularis, ya. Di kuburan orang Islam Nusantara enggak boleh. Apalagi kuburan orang kafir, enggak boleh. La tusalli ala ahadin minhum mata abada, enggak boleh di situ. Ya, wala taqum ala qabrihi, enggak boleh ya, diri di kuburannya, enggak boleh. Nah, innahum kafaru billahi wa rasulih muhammatu wa hum fasikun. Nah, fasik, mati, kafir kepada Allah dan Rasulnya. Nah, enggak boleh. Summa yakumu huwa, kemudian summa yata'ahaduhu biziarati ila qabrih wasalami alaihi wa du'a ilahu. Nah, kemudian summa yata'ahaduhu biziarah. Ya, Nabi ini mengawalinya dengan ziarah dulu. Ya. Ke kuburannya. Ya, yata'ahaduhu rutin ya. Rutin melakukan ziarah kubur. Mengucapkan salam kepada penghuni kubur dan mendoakannya. Ya. Kalau antum lewat kuburan yang di depan, jangan yang palang antum doain. Ya, tapi yang kuburan depan. Assalamualaikum ya ahli diyar minal mu'minin. Nasallahu taala lana wa lakum al-afiyah wa inna insyaallah bikum lahiqun. Nah, doakan itu. Masuk kuburan, tahu dong. Ini siapa nih yang lewat tiap hari? Dimas. Udah hafal belum doa masuk kuburan? Belum hafal, ya Allah. Tiap hari lewat kuburan enggak hafal, Bro. Ya. Masa enggak hafal? Ya, lewat tiap hari. Kita ke kuburan itu cuma dua tujuannya. Mendoakan sang penghuni kubur sama mengingat kematian. Ini udah agak ngingat mati juga. Lewat kuburan ingat hidup terus gitu. Main bola lagi di situ. Allah musta. Ya minimal doa, ada doa kayak tadi, doa umum ya, mendoakan semua ya kuburan kaum muslimin. Ya. Mana lagi tadi? Fa awwalu hadza yata'ahaduhu fi maradihi. Nah, awalnya apa? Sebelum mati itu semua. Ya. Itu sebelumnya sudah mengawali membiasakan dengan membesuk orang sakit. Wa tadzkiruhul akhirah, mengingatkan dia tentang kehidupan akhirat. Wa amruhu bil wasiyah, menyuruh wasiat. Dan Nabi SAW ya, memerintahkan agar dia berwasiat wa taubah, dan bertaubat. Ya. Apalagi kalau udah sakitnya parah. Ya, Umar bin Khattab ketika sakitnya parah mau mati habis ditusuk, ya, diminumin sahabat susu, susu keluar dari perutnya. Diminumin persan kurma, kalau sekarang sari kurma kali ya. Diminumin persan kurma, keluar. Akhirnya para sahabat berkata, "Ausina ya Umar, berikan wasiat pada kami. Siapa yang mau jadi pemimpin? Setelah engkau." Akhirnya dikumpulin Ashabus Suro, atau alumni perang Badar yang masih hidup. Ya, ada 5 orang. Ya. Nah, kemudian ini diperintahkan untuk bertobat ya. Ini tobat ya. Bunyi apa itu? Waman hadarahu bitalqinhi, dan Nabi memerintahkan siapa saja yang hadir, yang datang kepada orang yang mau sakit tadi, yang mau meninggal tadi, yang lagi sakit, untuk mentalkinkan syahadata alla ilaha illallah litakuna akhir kalamihi. Syahadat la ilaha illallah agar itu menjadi akhir ucapannya. Ya, karena Nabi bersabda dalam hadis yang sahih, ya, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Ya, siapa yang ending ucapannya la ilaha illallah dia masuk surga. Ya. Nah. Ini juga sabda Nabi, laqina mautakum la ilaha illallah. Talkinkanlah orang yang hendak mati di antara kalian dengan la ilaha illallah. Yang dimaksud dengan mautakum itu adalah orang yang hendak mati. Muhtadar, bukan maksudnya yang telah mati. Ya, sehingga ditalkinkan setelah kematiannya. Ya. Nah, ada pun mentalkinkan orang yang telah mati di kuburan. Ya, Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan banyak dari kalangan ulama Hanabilah membolehkannya. Ya, Ibn Rajab Al-Hanbali juga membolehkannya. Bahkan kalangan ulama Hanbali karena musuhan sama madhab Asy'ari sampai mentalkinkan disebut. Kalau engkau ditanya sama Rabbmu, tanya, jawab, Rabb apa? Rabbku adalah Allah. Siapa nabimu? Aku adalah Nabi Muhammad. Aku adalah Sunni, bukan Asy'ari. Sampai disebutin kayak begitu. Di talqinnya disebut sampai kayak begitu. Saya adalah Sunni, bukan Asy'ari. Ini sampai kayak begitu. Ya, mayoritas Syafi'iyah juga membolehkan. Sebagian Syafi'iyah juga membolehkan. Ya. Waktu Syekh Hamid Akram Al-Bukhari datang ke sini, daurah Muwatta di Jogja 4 tahun atau 3 tahun lalu, ya, saya bertanya kepada beliau, tentunya bukan di majelis ya, di kesempatan tempat wudu, ketika lagi wudu bareng, saya tanya kepada beliau, boleh enggak kita mengingkari talqin di atas kuburan ini sebagai pengingkaran terhadap bid'ah? Nah, tentunya dengan ilman kita mengetahui hal ini juga ada pada Hanabila, Syafi'iyah, kata beliau, enggak. Ya, mentalkin mayit ya, setelah dikubur itu dikemukakan oleh para ulama. Artinya kalaupun ini khilaf, khilaf ini khilaf bukan seperti khilaf kita dengan bid'ah-bid'ah yang lainnya. Ya, ini khilafnya mu'tabar. Ya, kalau kita mengamalkan, meyakini yang tidak ditalkin setelah kubur, amalkan aja. Yakini aja. Kita yakini bahwasanya talkin ba'da dafan ya ba'da maut la yanfa'uhu syai'an. Nah, udah kita yakini itu aja. Namun ya, jangan kita mengingkari orang yang melakukan tersebut seperti pengingkaran kita terhadap bid'ah-bid'ah yang tidak ada ulama yang di situ. Ya. Nah, ini pendapat ini bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya membolehkan hal ini. Bisa dipahami enggak? Ya. Jangan antum pukul rata semua bid'ah ya. Summa naha sallam an adatil umam allati la tu'minu bil ba'si. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam melarang umatnya melakukan adat, kebiasaan, tradisi umat-umat yang tidak beriman kepada hari kebangkitan, min latmil qudud, berupa menampar pipi, waraq isaw, teriak-teriak, mengeraskan suara, wan nadab, kemudian apa lagi? Dengan menadap niyaha, meratap, ya. Wa tawabi dzalik, dan yang serupa dengannya, tawabinya. Nangis boleh nangis. Nabi pun ketika putranya Ibrahim wafat, Nabi nangis. Ketika dilihat oleh sahabat, menangis Rasul. Ya. Nangis Rasul, kata Nabi apa? Innal aina tadma wal qalba yahzan wa la naqulu illa man illa ma yarda rabbuna. Sesungguhnya air mata ini mengalir, kalbu ini sedih, tapi kita tidak mengatakan kecuali yang diridhoi oleh Rabb kami. Nah, nangis ketika mayit itu meninggal boleh, ya. Walaupun tangisannya itu kena pipinya si mayit, nggak apa-apa. Nabi SAW ketika salah seorang sahabat, siapa namanya, Utsman bin Mas'ud apa kalau salah ya, radhiyallahu anhu, wafat, Nabi nangis kemudian ngecup pipi dia, cium pipinya. Nabi lagi nangis cium mayit tersebut. Ya, jadi nggak benar kalau tangisan kita itu ya, terkena si mayit, kemudian mayit diadab. Yang diadab itu yang mana sih? Yang si mayit ya, gak pernah semasa hidupnya mengingatkan bahaya meratap kepada keluarganya. Meratap. Itulah makna sabda Nabi SAW, innal mayita yu'adzabu bibukai ahlihi. Sesungguhnya sang mayit akan diadab disebabkan tangisan keluarga dia. Tangisan yang mana? Yang ratapan. Yang ratapan. Ya. Yang ratapan. Ada punya ratapan ini jahiliyah. Ya, robek-robek baju kantong, jambak-jambak rambut, ya. Teriak-teriak, pingsan. Ya, makanya perempuan itu jangan dibawa kuburan, di paling lemah di kuburan pingsan. Dengar ini pingsan, kok enggak terima sama takdir? Kan anaknya mati, bapaknya mati, emaknya mati, neneknya mati, istrinya mati, istri keduanya mati, istri ketiganya mati. Kalau Anwar istrinya mati, cuma satu langsung duda. Nah, langsung. Kan misalkan ini istri keduanya mati. Nah, dia sedih dia. Walaupun masih ada lagi. Tapi gak sesedih Ainur. Misalkan istrinya mati, udah gak ada lagi. Nah, misalkan begitu. Ini misalkan. Bukan doain istri antum mati, bukan. Dan salah paham. Paham gak sini Ainur? Ya Anwar ya. Ini kadang-kadang dikasih contoh kayak gitu dulu biar paham dia. Pandangan kita. Udah dulu dah. Saya mau terusin lagi ngomongan saya. Nanti dulu, nanti lanjut lagi insyaallah. Saya mau antar anak sekolah dulu. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, lanjutin lagi nanti sama-sama.